Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزني الله وإياكم. إن شاء الله تعالى sebagaimana biasa pada malam Selasa kita akan melanjutkan kitab Al-Fiqh Al-Muyassar fi Dhawi Al-Kitab wa Sunnah karya beberapa orang ulama hafizahumullahu jami'an. Kita masih pada kitabul hudud. Kita telah menyelesaikan bab yang ke-6 tentang ta'zir. Kita masuk pada bab yang ke-7 al-babus sabi' fi haddil harabah. Fi haddil harabah, hukuman had bagi orang-orang yang bikin kerusuhan ataupun kerusakan, perampokan dan yang semisalnya. Al harabah akan disebutkan nanti dalam definisinya apa itu al harabah. Wa fihi masail, dan padanya ada beberapa permasalahan. Al-mas'alatul ula ta'riful harabah wa haddul muharibin. Pengertian dari al-harabah dan hukuman had bagi para al-muharibin, orang-orang yang melakukan harabah. Ta'riful harabah, pengertian dari al-harabah lughatan, secara bahasa harabah ma'khudun min hariba haraban. Hariba haraban. Ay, maknanya adalah akhadha jami'a malihi, mengambil seluruh hartanya. Mengambil seluruh harta korbannya. Itu secara bahasa al-harabah. Wa syar'an, dan secara syar'i adalah al-buruz. Al-buruzu li akhdhi malin alu li qatlin au li irhabin mukabaratan. Mukabaratan i'timadan 'ala syaukah ma'al bu'di an masafatil ghawthi min kulli mukallafin multazamin lil ahkam walau kana zimmiyan aw murtaddan. Maknanya lebih kurang, al-harabah secara syariat adalah muncul ataupun keluar atau menampakkan diri, al-buruz, ketika membahas tentang tanding satu lawan satu dinamakan dengan apa? Al-mubarozah. Al-mubarozah ini tanding satu lawan satu secara berhadapan langsung. Al-buruz maknanya muncul, keluar, menampakkan diri. Maknanya terang-terangan, terang-terangan menampakkan diri keluar, li'akhdhi malin, untuk mengambil harta, au liqatlin, atau untuk membunuh, au liirhabin, atau untuk meneror atau menakut-nakuti. Terang-terangan sekawanan orang misalnya dia bawa senjata 6, baik senjata tajam maupun senjata yang tumpul, yang penting senjata, atau bahkan gak pakai senjata, cuma mengandalkan kekuatan untuk mengambil harta secara paksa tentunya, atau untuk membunuh, atau untuk menakut-nakuti. Mukabaratan, yang dilakukan karena atau dengan kesombongan, yang dilakukan dengan kesombongan, merasa hebat. I'timadan 'ala syaukah, bersandar kepada kekuatan, berarti khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa pengertian seperti ini? Untuk membedakan antara pencurian, begitu juga penjambretan. Kalau pencurian, dia telah jelas, sudah kita bahas, dia diam, diam. Nah, kalau penjambretan, dia asalnya diam-diam, tapi setelah itu menampakkan di diri. Cuma tidak disertai dengan mukabaratan, tidak disertai dengan i'timadan 'ala syaukah, tidak disertai dengan rasa sombong atau bersandar pada kekuatan, tidak pula meneror, menakut-nakuti, ngambil langsung kabur, terang-terangan ngambil, dan biasanya tentunya apa juga tidak seluruh harta yang diambil. Yakni masih ada rasa ngeri dia melakukannya, masih ada rasa takut dalam melakukannya. Itu lain hukumnya. Nah, ini dia tidak merasa takut, merasa bahkan ketika biasanya berkelompok orang seperti ini, dia melakukannya dengan sombong. Dengan apa? Sombong, berombongan, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, atau geng dia, atau apa lagi? Geng apa? Yang berombong-rombong itu apa namanya biasanya? Nah, yang dia berkelompok atau komplotan dan yang semisalnya. I'timadan 'ala syauka, bersandar di atas kekuatan. Kekuatan ini baik dia berdasarkan kepada kekuatan senjata, seperti dia ataupun mereka ketika melakukannya dengan membawa senjata api atau senjata tajam, atau bahkan tidak menggunakan senjata. Sebagian di antara al-Hanafiyah wal-Hanabilah mempersyaratkan syaukah di sini an yakuna ma'ahu silah, bersama mereka ada senjata. Ada senjata. Al-Hanafiyah wal-Hanabilah mempersyaratkan syaukah di sini bersama mereka ada senjata, barang yang dipegang, baik dia berupa senjata tajam ataupun senjata yang untuk menembak, senjata api, atau bahkan dia cuma sekedar membawa batu dan yang semisalnya, yang dengan alat tersebut dia pakai untuk menakut-nakuti. Dia pakai untuk menakut-nakuti. Nah, Al-Malikiyah wa Syafi'iyah wa Ibnu Hazm, adapun madhab Malikiyah dan juga Syafi'iyah dan juga Ibnu Hazm, mereka tidak mempersyaratkan, harus punya senjata. Harus punya senjata. Yang penting mereka punya kekuatan. 6. Berani mereka mengambil harta, menakuti-nakuti orang, walaupun semata-mata punya kekuatan. Misalnya, lakaz. Bilakaz. Mereka dengan kekuatan mereka memaksa mengambil harta dengan lakaz. Apa? Nampar. Atau dorob. Memukul. Enggak pakai apa? Senjata. Dan inilah yang lebih sawab, sebagaimana yang disebutkan penulis di sini tidak disebutkan senjata. Yang penting syaukah, punya syaukah, kekuatan. Baik senjata, senjata tajam atau senjata api atau senjata tumpul atau bahkan enggak punya senjata. Ma'al bu'di an masafatil ghaus. Bersamaan jauhnya dari tempat minta tolong. Bersamaan kebiasaannya jauh dari tempat minta tolong. Ini melakukan yang seperti ini itu di tempat-tempat yang sulit untuk minta pertolongan. Jauh. Sebagian mempersyaratkan itu di tempat yang sepi, padang pasir. Di tempat yang sepi, padang pasir yang jauh dari bangunan. Al-Bu'du anil Imran, jauh dari bangunan-bangunan. Ini juga madhab Abu Hanifah dan juga madhab Indal Hanabilah. Fil harabah dilakukan jauh dari bangunan. Sementara jumhur mereka diantaranya Malik wa Syafi'i wa Abu Yusuf min al-Hanafiyah wa kathirun min ashabi Ahmad, dan kebanyakan dari pengikut Imam Ahmad, begitu juga Ibnu Hazm dan juga pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwasanya perbuatan seperti ini tidak dipersyaratkan jauh dari bangunan. Yang dipersyaratkan sebagaimana pengertian dari penulis di sini, ma'al bu'di an masafatil ghaus, jauh dari tempat minta tolong. Mereka biasa melakukannya jauh dari tempat minta tolong. Min kulli mukallafin, dari setiap orang yang mukallaf, yakni dilakukan oleh orang-orang yang mukallaf, multazamin li al-ahkam, yang harus taat kepada aturan, hukum-hukum, walau kana zimmiyan aw murtaddan, walaupun dia seorang zimmi, kafir zimmi, atau murtad, seorang yang murtad. Artinya, yang melakukannya itu seorang muslim, atau seorang kafir zimmi, atau seorang yang murtad, dia terkena hukuman haddul harabah. Maknanya, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kafir harbi, begitu juga kafir mu'ahad dan juga kafir musta'man itu tidak terkena haddul harabah. Sehingga di antara syarat hukuman had bagi harabah ini, jumhur mempersyaratkan adalah multazam, orang yang diharuskan tunduk kepada aturan. Sementara bi an yakuna musliman, dia muslim atau zimmiyan atau murtaddan. Fala yuhaddu indahum al-harbi, maka menurut jumhurul ulama tidak dihukum had kafir harbi, walal mu'ahad, begitu juga kafir mu'ahad atau kafir musta'man. Tahu bedanya kafir zimmi, kafir harbi, kafir musta'man, dan juga kafir mu'ahad. Pembedaan, perbedaan jenis-jenis kafir sudah berlalu. Ukasa, kalau para turis nah yang datang ke Indonesia ini, kafir apa namanya? Nah, kalau para orang-orang di negeri, misalnya di sebuah negeri muslimin, mereka tinggal, orang-orang kafir di situ, mereka taat dengan membayar pajak dan yang semisalnya, itu kafir? Kafir zimmi. Yang mereka harus tunduk kepada aturan Islam. Sehingga tidak masuk para turis, tidak masuk juga para duta besar. Itu bukan kafir zimmi, tapi kafir mu'ahad atau kafir musta'man. Kafir musta'man. Begitu juga kafir harbi. Mereka punya hukum sendiri tentunya. Sehingga min kulli mukallafin multazamin lil ahkam, dari setiap orang yang terkena beban syariat, multazamin lil ahkam, yang diharuskan taat kepada aturan Islam ketika mereka tinggal di negeri muslimin, walau kana zimmiyan aw murtaddan, walaupun mereka itu kafir zimmi atau murtad. Wa tusamma aidan qad at-tariq, dan dinamakan juga ini dengan qad at-tariq, perampokan. Dinamakan harabah ini juga dengan perampokan. Cuma kalau perampokan itu identik dengan semata-mata harta, kalau pengertian kita bahasa Indonesia kan. Sementara dalam pengertian syar'i tadi, terkadang tidak semata-mata harta, terkadang dia membunuh. Yani membunuh saja. Begitu juga menakut-nakuti saja. Sehingga kurang pas kalau dimutlakan perampokan. Ini ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Karena lebih umum dia, harabah itu lebih umum. Karena mencakup mau mengambil harta, sementara perampokan itu biasanya yang dia inginkan semata-mata harta, walaupun ketika terdesak dia akan membunuh. Tapi ada pihak-pihak yang memang dia mau mengambil harta dan membunuh. Mau mengambil harta dan membunuh. Atau cuma sekedar menakut-nakuti. Maka kita ingatkan tentang permasalahan ini, tentang kisatul uraniyin. Kisatul uraniyin. Yakni orang-orang yang datang ke kota Madinah dalam keadaan mereka ketika tinggal di kota Madinah, mereka merasa aneh dengan hawa Madinah, akhirnya mereka pada demam, pada sakit. Orang-orang Uraniyin ketika datang ke kota Madinah, tinggal beberapa hari di kota Madinah, mereka pada sakit, demam dan yang semisalnya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk pergi ke penambatan unta. Pergi ke tempat penambatan onta, yang di situ ada kandang-kandangnya, ada onta-ontanya, dan ada penjaganya. Ada penjaganya. Maka mereka ke sana, kata Rasulullah, minumlah dari susu dan juga kencingnya onta. Minumlah kalian dari susu dan juga kencingnya onta. Maka mereka pun pergi ke tempat penambatan onta tersebut yang ada penjaganya. Kemudian mereka makan, minum susu dan juga kencingnya onta. Akhirnya mereka sembuh. Ternyata ya khalafidin rahimani wa rahimakumullah, setelah mereka sembuh, mereka membunuh penjaga onta-onta tersebut dan mengambil apa onta-onta tersebut, kabur mereka ya khalafidin rahimani wa rahimakumullah. Maka Rasulullah memerintahkan untuk mengejar orang-orang ini. Maka nanti dengan sebab inilah turun tentang ayatul harabah dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-33. Ayatul harabah, ayat tentang al-harabah, Al-Ma'idah ayat yang ke-33. Di antara kejadiannya adalah kisatul uraniyin, yang lebih kurang yang barusan kita sampaikan. Yang kedua, haddul harabah wa uqubatul muharibin. Hukuman had al-harabah dan juga hukuman orang-orang yang melakukan harabah. Al-aslu fi iqamatil had 'alal muharibin wa qutta'it turuq wa uqubatihim qauluhu ta'ala. Asal penegakan hukuman had bagi para muharibin, perusuh, dan juga para perampok, dan juga hukuman mereka adalah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat yang ke-33. Allah mengatakan, innama jaza'ul ladhina yuharibuna allaha wa rasulah. Hanya saja balasan orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, hanya saja balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan berusaha membuat kerusakan di muka bumi. Nah ini, wa yas'auna fil ardi fasada, berusaha untuk membuat kerusakan di muka bumi. Masuk padanya pemberontak, perampok, perusuh dan yang semisalnya dengan pengertian di atas. Berusaha untuk membuat kerusakan di muka bumi, an yuqtalu, mereka dibunuh, au yusallabu, atau disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan-tangan mereka dan juga kaki-kaki mereka bersilangan, dipotong tangan-tangan mereka dan juga kaki-kaki mereka bersilangan. Au yunfau minal ardi, atau diusir, diasingkan dari negeri-negerinya, diasingkan dari bumi, yakni diasingkan dari tempat tinggalnya. Dalam ayat ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, ada 4 hukuman bagi al-muharibin. Yang pertama, al-qatl, pembunuhan, dibunuh mereka. Atau yang kedua, as-salib, disalib mereka. Atau yang ketiga, al-qat'u, qat'u aydihim wa arjuluhim min khilaf, dipotong tangan dan kakinya secara bersilangan. Atau yang ke-4, an-nafyu minal ard, diasingkan dari negerinya. Wa takhtalifu uqubatul muharibin wa hadduhum bi ikhtilafil jara'im allati irtakabuha, dan berbeda-beda hukuman para muharib ini dan juga had mereka sesuai dengan kejahatan mereka, sesuai dengan kejahatan apa yang mereka lakukan. Para ulama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, berselisih tentang lafadz au di sini. Allah mengatakan hukumannya adalah an yuqtalu, dibunuh, au yusallabu, atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki bersilangan, atau diasingkan. Khilaf pada kalimat au atau harful attaf waw, au yang maknanya adalah atau, apakah dia itu lit takhyir pilihan, maknanya yang namanya pilihan itu artinya apa, terserah apa imam. Kalau ada yang melakukan harobah, diserahkan kepada imam mau milih yang mana, itu namanya takhyir. Terserah imam memilih yang mana. Fa idza kharaju liqat'it tariq wa qadara 'alaihimul imam khayyira baina ay yajriya 'alaihim ayyan minal jazaa'at al arba'ah. Ketika para perusuh, para perampok dan yang semisalnya, misalnya tertangkap, sudah naik kepada imam, maka imam berijtihad atau imam yukhayyar, imam disuruh untuk memilih menghukum mereka ini dibunuh atau disalib atau dipotong kaki, tangan dan kaki bersilangan, atau diasingkan. Itu namanya aulit takhyir, yang maknanya pilihan. Mau milih yang mana? Yang kedua, dan ini merupakan pendapat jumhur, bahwasanya au di sini lit tanwi menunjukkan jenis. Lit tanwi, jenis hukuman. Maknanya tergantung jenis kesalahannya dihukum pakai yang mana. Inilah yang dikuatkan di dalam kitab kita ini, fikih muyassar, pendapat yang kedua. Kalau pendapat yang pertama, pilihan empat hukuman ini diserahkan kepada imam. Sedangkan pendapat yang kedua, dan itu dipilih oleh para penulis dalam kitab kita ini, itu lit tanwi. Maknanya hukumannya tergantung perbuatannya yang mana. Kalau perbuatannya ini, hukumannya yang ini atau ini. Kalau perbuatannya seperti ini, hukumannya lah lain. Karena memang orang yang melakukan kerusuhan itu perbuatannya juga lain-lain. Ada yang mengambil harta plus membunuh. Ada yang mengambil harta saja. Ada yang membunuh saja. Ada yang menakut-nakuti saja. Itu berbeda hukumannya. Tergantung perbuatan para perusuh, pengacau, perampok dan yang semisalnya. Maka dijelaskan di sini dzalika 'ala nahwit tali, dan jenisnya tergantung jenis perbuatannya, hal tersebut berdasarkan perkara-perkara yang di bawah ini. Yang pertama, man qatala minhum wa akhadzal mal, orang-orang yang membunuh dan mengambil harta. Yang dia lakukan membunuh plus mengambil harta. Diambil harta, orangnya dibunuh. Maka hukumannya adalah qatl wa salib. Dibunuh dan disalib. Kalau perusuhnya, perampoknya dan yang lainnya itu ketika melakukan aksinya mereka membunuh dan juga mengambil harta, maka hukumannya adalah dibunuh mereka dan juga disalib. Hatta yastahira amruhu, sampai urusan mereka, urusannya menjadi masyhur. Yani diketahui oleh orang. Wala yajuzul afwu anhu bi ijma'il ulama, dan Menurut jumhurul ulama atau ijma'ul ulama, tidak boleh dimaafkan perbuatan yang demikian, membunuh plus mengambil harta. Inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada Al-Uranjin. Nanti akan disampaikan insyaAllah pada mungkin pertemuan yang berikutnya, kisah lengkapnya Al-Uranjin. Itu secara ringkas tadi. Yang kedua, man qatala minhum walam ya'khudil mal. Orang yang membunuh korbannya dan tidak mengambil harta. Maka kita katakan tadi, kalau dimutlakkan perampokan juga, perampokan itu biasanya apa? Yang mereka inginkan bukan membunuh tetapi harta. Tapi disebutkan di sini adalah membunuh dan tidak mengambil harta. Tujuannya pokoknya membunuh. Maka hukumannya adalah qatl walam yuslab. Kutila walam yuslab. Nah, yang tadi qatala wasolaba. Atau kutila wasuliba. Yang di atas tadi bacanya dibunuh dan disalib. Ini kutila walam yuslab. Kalau membunuh saja tidak mengambil harta, maka mereka pelaku dibunuh dan tidak disalib. Yang ketiga, waman akhadzal mal walam yuqtal. Orang yang mengadakan perbuatan kerusakan, kerusuhan dan yang semisalnya itu mengambil harta saja dan tidak membunuh. Mengambil harta saja dan tidak membunuh. Walam yuqtal. Maka hukumannya adalah quti'at yaduhu wa rijluhu min khilafin fi anin wahid. Dipotong tangan dan kakinya bersilangan. Min khilaf. Dipotong tangannya dan juga kakinya secara bersilangan pada satu waktu. Pada satu waktu sekaligus. Min fi anin wahid. Pada satu waktu. Kenapa disebutkan pada satu waktu? Untuk membedakan dengan apa? Pencurian. Nah, pencurian kan mencuri yang pertama dipotong tangan kanan. Mencuri yang kedua dipotong kaki yang kiri. Nah, ini dipotongnya berbarengan. Kalau dia cuma mengambil harta dan tidak membunuh. Sehingga berat hukumannya yang seperti ini. Khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Yang keempat, wa man akhafan nas wa tariqa faqat. Orang yang cuma menakut-nakuti manusia dan menteror mereka di jalan-jalan mereka. Menakut-nakuti manusia dan menteror mereka saja. Walam yuktal, walam yaktul, walam yakhud malan. Tidak membunuh dan tidak pula mengambil harta. Allah, apa tujuannya kalau seperti ini? Enggak membunuh, enggak ngambil harta. Apa tujuannya? Menampakkan mereka para jagoan atau yang semisalnya. Maka yang seperti ini, orang-orang yang menteror, irhab, menakut-nakuti, tidak mengambil harta dan tidak membunuh, nufiya minal ardi wasyurida waturida. Maka diasingkan dari negerinya dan diusir. Dijauhkan dan diusir. Fala yutrak ya'wi ila baladin. Dan tidak dibiarkan dia bernaung kepada negeri manapun. Diasingkan. Maka kata disebutkan. Wahadha tafsilu fi uqubatihim ma'khudun min anna aw fil ayah lit tanwi fil uqubah. Wa tartibiha la litakhyir wa huwa marwiyun 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Inilah atau perincian ini dalam hal hukuman mereka, ini tergantung dengan perbuatannya, itu diambil dari bahwasanya au sebagaimana yang ana jelaskan tadi, au yang maknanya atau pada ayat ini lit tanwi. menjelaskan jenis-jenis hukuman dan urutan. Dan urutannya, yakni sesuai dengan perbuatannya, la litahyir, bukan pilihan. Bukan pendapat yang pertama, pilihan terserah kepada imam. Maknanya tergantung perbuatannya. Dan ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di perincian ini itu diambil dari pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Khanahuddin rahimani wa rahimakumullah. Al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua, syurutu wujubil haddi 'alal muharibi. Syarat-syarat wajibnya hukuman had bagi para muharibin. Yustaratu li tatbiqil haddi 'alal muharibin syurut. Ahammuha, syarat yang pertama, yang paling penting, at-taklif. Maknanya fala budda minal bulugh wal aql, yang melakukannya harus orang yang sudah baligh, wal aql, dan juga berakal. Hatta yu'adda syahsu muhariban, sampai orang tersebut dianggap sebagai muhariban, wa yuqamu alaihil had. Fal majnun wassabi, maka orang yang gila dan juga anak-anak, la yu'addani muharibain, mereka tidak dianggap orang-orang yang muharibain, orang yang majnun dan juga apa, anak-anak. Wala yuqamu alaihim alhad, maka tidak ditegakkan atas keduanya hukuman had, li aqdami taklifin wahidin minhuma syar'an, dikarenakan secara syar'i orang yang gila dan juga orang yang anak masih kecil itu tidak terkena beban syariat. Sebagian para ulama, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, mempersyaratkan persyaratan yaitu zukuriyah. Pelaku itu adalah para lelaki. Mereka mempersyaratkan apa? Az-zukuriyah. Pelaku itu adalah para lelaki, bukan para wanita. 6. Ini dipersyaratkan oleh Al-Hanafiyah. Madhab Hanafiyah mempersyaratkan para pelaku itu zukuriyah. Dengan alasan, maknanya kalau para laki, kalau ada wanita yang melakukannya tidak masuk. Dengan alasan, ya khonahidin rahimani wa rahimakumullah, yang namanya tindakan harobah itu identik dengan keluar untuk apa? Memaksa, menteror dan yang semisalnya, dan itu menurut kebiasaan tidak terjadi kepada para wanita. Menteror mengandalkan kekuatan senjata dan yang semisalnya itu biasanya terjadinya pada laki-laki, tidak pada wanita. Itu Al-Hanafiyah. Namun jumhurul ulama dan juga dari kalangan Malikiyah dan juga Syafi'iyah, begitu juga Hanabilah, mereka tidak mempersyaratkan az-zukuriyah. Tidak mempersyaratkan harus pelakunya laki-laki. Kalau ada para wanita, falau ijtama'a niswatun lahunna quwwatun wa man'ah. Kalau ada berkumpul para wanita yang memiliki kekuatan, wa man'ah, fahunna qati'atu tariqin, maka mereka dianggap para perampok jalanan. Wala ta'thira lil anuthati al harabah, maka dan tidak berpengaruh kewanitaan tersebut dalam masalah al harabah. Wali annaha tuhaddu fis sariqah, dikarenakan wanita juga dihukum ketika pencurian, tidak ada bedanya laki-laki dan juga wanita, begitu juga pada al harabah. Ini qaulul jumhur. Dan itulah pendapat yang sahih. Yang kedua, an ya'tu mujaharatan, mereka melakukannya terang-terangan. Yang namanya harabah itu dilakukan dengan terang-terangan. Bukan sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi hukum sariqah. Wa ya'khudzul mal qahran, dan mengambil harta secara paksa. Mengambil hartanya secara paksa. Bukan diam-diam, bukan juga sambil ketakutan. Bukan pula sambil ketakutan. Fa in akhadhuhu muhtafiyain, atau fa in akhadhuhu muhtafin, fahum surraq. Kalau mereka mengambilnya dengan diam-diam, maka mereka berarti para pencuri. Wa in ihtatafuhu wa harabu, fahum muntahibun. Kalau mereka mengambilnya, apa? Ihtatafu itu apa tuh? Cepat gitu, sambar. Itu gimana ya? Itu, kalau ayat yang tentang ancaman kesyirikan itu apa? Orang-orang yang melakukan kesyirikan itu baka'anna makharru minas sama'i fatakhtafuhu at-tayr. Orang-orang yang melakukan kesyirikan, kata Allah Subhanahu wa taala, may yusyrik billahi faka'anna makharra minas sama'. Barang siapa yang melakukan kesyirikan, maka seolah-olah orang ini terjatuh dari langit. Fatakhtafuhu at-tayr, kemudian disambar oleh burung. Au tahwi bihir rihu fi makanin sahih, atau dia diterbangkan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Nah, maknanya ihtatafuhu, yakni merampas tiba-tiba, kemudian lari, maka mereka ini namanya penjamret, muntahibun. Falakot'a alaihim, maka yang seperti ini tidak dipotong, tidak termasuk apa, kutok torik. Artinya apa? Tidak falakot apa? Falakot a alaihim, maka tidak dikenakan potong tangan dan juga kaki. Yang ketiga, subutu kaunihim muharibin, tetapnya keadaan mereka sebagai muharib. Imma bi ikrarihim, bisa jadi dengan pengakuan mereka, au bi syahadati adlain, atau dengan persaksian dua orang yang adil, kama fis sariqah, sebagaimana dalam kasus pencurian. Yang keempat, an yakunal malu alladhi yu'khadhu fi hirzin, harta yang diambil itu pada tempat penjagaannya. Harta yang diambil itu pada tempat penjagaannya, pada tempat penyimpanannya. Bi an ya'khudahu min yadi sahibihi qahran, yaitu dengan dia mengambil harta tersebut dari tangan pemiliknya secara paksa. Dari tangan pemiliknya secara paksa. Dengan senjata, mengarahkan senjata, memaksa dari tangan pemiliknya. Fa in kanal malu matrukan laisa biyadi ahadin lam yakun akhidhuhu muhariban, maka jika harta tersebut tertinggal kemudian diambil, nam dalam keadaan diambilnya tidak sedang di tangan pemiliknya, tertinggal dibiarkan begitu saja, maka orang yang mengambilnya bukan dikatakan muhariban. Tentunya tidak ada qahar, tidak ada qahar di situ. Nah, ini sementara yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallahi la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.